Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu masih pada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun, agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah ada orang yang menyusahkan diri dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan kalah. Dia sendiri yang takluk. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka tengah-tengahlah dalam melakukan segala sesuatu, kemudian mendekat, dan juga berilah kabar gembira. Wasta'inu bil ghudwati war rawhah wa syai'in minad durjah. Dan manfaatkan waktu pagi, sore, dan sebagian waktu malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari penjelasan dari beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kemarin kita sudah membaca ya, wal qasda tablughu. Nah, bersederhana dalam beragama. Kita bersederhana dalam beragama. Perintah dari Rasul untuk sederhana dalam beragama. Kita mencontoh dari apa yang sudah dicontohkan, dan tidak menambah-nambah apa yang tidak ditambahkan. Nah, maka dengan bersederhana dalam beragama, Kata Rasulullah SAW, tablughu, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan. Nah, tidak menjadikan seseorang itu putus dalam amalannya, nah, atau beralih kepada amalan lain yang tidak dicontohkan. Baik. Kemudian bagian terakhir dari penjelasan hadis ini, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bil ghadwati warauhah. Kita jelaskan atau kita baca apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Bahjah Qulubil Abrur ini, thumma khatamal haditha biwasiyatin khafifatin ala nafsi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menutup ucapannya, menutup sabdanya dengan sebuah wasiat, sebuah wasiat yang sangat mudah sekali diterima oleh jiwa ini, oleh hati kita mudah sekali diterima. Apa nasihatnya? Wahiya ghayatun naf'. Nasihatnya sangat besar sekali manfaatnya. Apa nasihat Rasul itu? Faqala wasta'inu bil ghadwati war raihah wa syai'in min ad-duljah. Ada nasihat dari Rasul, manfaatkan waktu pagi, juga manfaatkan waktu sore, dan manfaatkan sebagian waktu malam. Tiga waktu. Ya. Rasul alaihi salatu wasalam beliau mewasiatkan dengan tiga waktu ini, kata beliau tadi, wasiat ini, titipan Rasul kepada kita ini adalah titipan yang gampang diterima oleh hati kita. Dari sabda Rasul tadi, manfaatkan tiga waktu tadi. Nah, lihat penjelasan dari beliau. Hadhil awqat ats-tsalatsah kama annaha as-sababa al-wahida liqat'il masafatil qaribah wal ba'ida fil asfaril hissiyah ma'a rahatil musafir wa rahatir rahilah wa wusulihi birahatin wa suhulatin fahiya sababul wahidu liqat'i safaril ukhrawi. Tiga waktu yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kapan waktunya tadi? Satu, pagi. Pagi itu kan dari ba'da subuh ya. Terus yang kedua, sore. Sore itu dari ba'dal asr. Nah, kemudian sebagian waktu malam. Kata Rasul, manfaatkan tiga waktu itu. Ya, manfaatkan tiga waktu itu. Terkait dengan hadis yang sedang kita baca, ya. Nah, agama itu mudah. Kata Rasul, manfaatkan tiga waktu itu. Manfaatkan. Kata Syekh, ini nasihat yang mudah diterima oleh jiwa. Kenapa? Kata beliau dijelaskan, tiga waktu ini, sebagaimana kita ketahui bahwa tiga waktu itu adalah waktu yang utama untuk memangkas perjalanan, baik perjalanan yang jauh atau dekat dalam safar-safar dunia kita ini. Ya. Kalau dengan tiga waktu itu, ma'a rahatil musafir wa rahatir rahilah. Kita enak perjalanannya pun, ya, kendaraannya pun, ya, nyaman dikendarainya, ya kan, di tiga waktu itu kendaraan nyaman, kita juga nyaman, dan sampai ke tujuan itu akan nyaman pula kalau kita berangkat di waktu-waktu tersebut. Nah, maka kata beliau, fahiya as-sababul wahid liqot is-safar al-ukhrawi. Begitu juga tiga waktu tadi, ya, adalah waktu yang utama untuk menempuh jalan akhirat. Ya, waktu yang utama untuk menempuh jalan akhirat. Rasul mewasiatkan tiga waktu tadi. Wasuluki siratil mustaqim, dan waktu yang sangat cocok sekali untuk menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus dari agama ini. Wasairi ilallah sayran jamilan, dan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang bagus. Setelah subuh, ya, ada zikir pagi, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala dan sediakan apa? Penjagaan bagi hamba-hambanya, bagi yang melakukan zikir pagi sampai nanti sore. Allah Ta'ala jaga ketika membaca surat, ya, Ma'awidhatain, ditambah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursinya. Allah jaga, ya, sampai sore. Di sore hari dia zikir lagi. Nah, Allah jaga nanti sampai pagi lagi. Nah, itu waktu yang sangat cocok, ya, untuk memangkas perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat, lebih dekat di waktu-waktu itu. Baik. Qala rahimahullah, famata akhadhal amil nafsahu wa shaghalaha bil khair wal a'mal as-salihah al munasibah li waqti, maka di mana ada seseorang yang dia menyibukkan dirinya dengan kebaikan, amalan soleh yang sesuai pada waktu-waktu tadi, yaitu awalin nahar wa akhiri naharihi wa syai'in min lailihi atau wa syai'an min lailihi, yaitu waktu awal siang, akhir siang, ya, dan juga sebagian waktu malam, khususan akhir al-lail, terkhusus kalau malam di akhir malamnya. Hasala lahu minal khairi wa minal baqiyati salihati akmalu hadzin, maka dia akan mendapatkan berbagai bentuk kebaikan dari amalan-amalan soleh, dan itu sebanyak-banyaknya dia akan dapatkan di waktu-waktu tadi. Nah, di pagi ada zikir pagi, sholat duha. Nah, waktu belajar, waktu menghafal, Ini banyak sekali. Begitupun sore, ya, ada zikir sore, ada menghafal, murojaah. Begitupun di akhir malam, ada sholat sunnah yang utama, qiyamul lail. Ada zikir yang utama di situ, meminta kepada Allah, tidak akan ditolak pada waktu itu. Ini waktu-waktu yang akan memangkas perjalanan kita, ya, supaya kita lebih baik sampainya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullah, wa awfara nasibi, dan juga dia akan mendapatkan limpahan yang sangat besar dari yang dia telah lakukan di waktu-waktu tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan ketika menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan di waktu-waktu tersebut. Iya, apakah di waktu pagi sholat duhanya, ya, atau zikir paginya, di waktu sore zikir sorenya. Nah, atau bahkan dia sholat asarnya itu, ya, sholat asarnya. Nah, sampai Rasul wasiatkan tentang sholat asar itu. Nah, barang siapa yang ketinggalan sholat asar, ya, itu ancamannya besar. Rugi seperti orang yang kehilangan keluarga, kehilangan harta. Nah, jadi barang siapa yang di waktu asarnya dia itu, waktu sorenya dia manfaatkan dengan baik, dia akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Ya. Begitupun qiyamul lail. Qala rahimahullah, wa nana as-sa'adata wal fawza wal falaha wa tamalahu an-najahu fi rahatin wa tumaninatin. Maka kalau dia manfaatkan tiga waktu itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, ya, dan akan mendapatkan keselamatan, ya, dan itu bisa didapatkan dengan rohah, ya, dengan rasa nyaman, waktu makninah, dan juga rasa tenang. Ya, dia dapat pahala tapi dengan perasaan tenang. Ya. Beda dengan waktu zuhur, ya, waktu ba'dal isya, itu beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun, nah, tidak menyebutkan amalan-amalan yang utama di waktu-waktu itu. Ya. Tidak. Zuhur saja bisa diakhirkan. Ya. Kalau memang cuacanya panas, tidak ada AC, tidak ada kipas. Nah, lebih utama diakhirkan. Kalau memang ya cuaca tidak mendukung. Baik. Tapi di tiga waktu tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis yang sangat banyak keutamaannya sangat besar kalau kita bisa memanfaatkannya. Maka Rasul mewasiatkan dengan itu. Ya, wasta'inu bil ghudwati warauhati wa syai'in minadulja. Manfaatkan waktu pagi, waktu sore, ya, dan akhir malam. Qala rahimahullah, ma'a husuli maqasidihi ad-dunyawiyah wa aghradahu an-nafsiyah. Di samping itu, ya, dia juga bisa mendapatkan maksud dunianya, ya, dan juga tujuan pribadinya. Ya. Kalau pagi-pagi kita manfaatkan, ya, apakah dari sisi akhirat atau sisi dunia, itu besar sekali manfaatnya. Nah, waktu aku tadi pagi, sore, nah, akhir malam. Baik. Waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat cocok sekali. Nah, untuk memangkas, mengambil keuntungan. Sebagaimana tadi beliau sebutkan, baik itu secara duniawi, memang seperti itu. Ya. Nah, orang yang di pasar itu jam 2, jam 3 itu kan berangkatnya, persiapannya. Nah, dan akan mendapatkan keuntungan di waktu paginya. Memang waktu yang sangat cocok. Nah, barang siapa yang di waktu-waktu itu dia manfaatkan untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Wa hadza min akbaril adillati ala rahmatillah bi ibadihi bi hadzal din. Dan ketahuilah bahwa hadis ini termasuk hadis yang paling agung, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat kepada hamba-hambanya dengan agama ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan agama Islam itu benar-benar rahmat untuk hambanya. Benar-benar kasih sayang kepada hambanya. Dari 3 waktu tadi, ya, Allah lebihkan, ya, janji-janjinya. Nah, maka kita bisa memangkas waktu. Ya. Nah, ketika siang sampai waktu duhur, ya, tidak ada waktu yang istimewa, ya, tidak ada waktu istimewa. Nah, untuk memangkas perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, nah, tapi di pagi hari. Nah, nanti lagi asr baru, ya, jangan sampai terlewat sholat asr. Kemudian setelah itu maghrib, isya, tidak ada waktu yang istimewa kecuali nanti sebelum subuh. Ya. Jadi ini adalah merupakan dalil yang sangat agung yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat dengan agama ini. Ya. Huwa madatus sa'adah al-abadiyah. Bahwa agama ini adalah, ya, atau rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini merupakan unsur kebahagiaan yang abadi. Idznasabahu ibadihi, ketika memang itu diterapkan oleh hamba-hambanya. Wa awdahahu ala al-sinati rusuli, dan ini pun sudah diperjelas oleh sabda-sabda rasulnya. Wa ja'alahu masiran musahhalan, dan Allah pun sudah permudah, ya, di waktu-waktu tersebut. Wa'ana alaihi min kulli wajhin, dan Allah akan membantu hamba-hambanya, ya, dari segala sisinya. Walatafa bil amilin, begitupun Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut kepada orang-orang yang melakukan ibadah di waktu itu. Ya, siapa yang enggak bisa di akhir malam, di awalnya. Ya, sebelum tidur. Baik. Siapa yang tidak bisa sholat duha, ya, di waktu pagi, maka sebelum duhur itu afdal juga. Nah, Allah lemah lembut kepada hamba-hambanya. Ya. Wa hafidhahum bil qawati'i wal awa'iqi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari putus dalam beramal, ya, futur. Allah menjaga kita supaya tidak futur dalam beramal. Dan juga supaya kita tidak terhalang dalam beramal. Ya. Baik, dari nasihat Rasul, manfaatkan 3 waktu. Ya. 3 waktu ini yang bisa memangkas perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jal. Qala rahimahullah, berikutnya terakhir, setelah kita selesai membahas atau menjelaskan hadis yang ke-28 ini, maka beliau memberitahu kepada kita bahwa setelah kita tahu hadis ini, maka kita telah tahu beberapa kaidah dalam agama. Baik. Qala rahimahullah, fa'alimta bihadza annahu yu'khadhu min hadzal haditsil 'adzim iddatu qawa'id. Maka kamu bisa tahu setelah mengetahui ini bahwa hadis yang agung yang telah kita baca itu bisa diambil beberapa kaidah dalam agama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-taysiru syamilu lisyari'ati ala wajhil umum. Ini kaidah pertama. Apa? Kemudahan yang sempurna dalam agama ini dari segala sisinya. Kemudahan yang sempurna dalam syariat ini, dalam syariat Islam, ya, dari segala sisinya, ya kan? Baik. Apapun bentuknya, apakah perintah, larangan, ini semuanya sempurna, tidak ada yang kurang. Atau dari bentuk-bentuk ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dari hadis ini kita tahu memang betul, ya, bahwa kemudahan yang sempurna itu, ya, ada pada syariat Islam ini. Nah, dari segala sisinya. Apapun bentuknya syariat Islam ini. Nah, mudah? Oh, mudah. Nah, ilmu waris, ilmu yang lainnya, mudah. Nah, siapa yang tidak bisa menghitung 1/4? Ya, siapa yang tidak bisa menentukan 1/2? Ya, siapa yang tidak bisa menentukan, ya, 2:1? Ya. Kalau asoba perempuan 1, laki-laki 2. Siapa yang enggak bisa? Ya, semuanya bisa. Nah. Apakah dalam bentuk pecahan atau bentuk satuan? Ya, mudah. Nah. Agama Islam itu mudah. Ya. Siapa yang tidak bisa membagi dari 2/3? Nah, itu sesuatu yang mudah. Ya. Agama ini mudah dari segala sisinya. Baik. Maka barang siapa yang merasa diri kita ini kok berat ya, kok susah, nah ini perlu introspeksi diri. Kenapa bisa susah? Nah, bisa jadi karena belum tahu ilmunya. Ya. Nah, mau safar nih, ditelepon hari apa? Hari Jumat. Wah, jangan hari Jumat lah pergi itu. Kenapa? Susah, harus Jumatan. Ya. Nanti berhenti Jumatan dulu gitu kan lama. Nunggu khutbah dulu, nunggu ini itu dulu. Ah, kepotong waktunya. Jangan hari Jumat safar itu. Nah. Mungkin dia enggak tahu ilmunya. Ya. Nah, kalau masih merasa berat dalam syariat ini, pasti ada sesuatu yang belum dia ketahui. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah pertama yang kita ambil dari penjelasan hadis yang sudah 3 pertemuan kita bacakan. Baik, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taysir waqta husuliha. Dari hadis dan juga penjelasan yang sudah kita lihat, ada kaidah kedua yaitu masyaqqah itu akan menyebabkan adanya kemudahan. Artinya kesusahan dalam melakukan syariat agama ini itu justru akan mendatangkan kemudahan. Waqta husuliha. Ya. Waktu dituntut untuk dilaksanakan ibadah tersebut. Nah, contohnya yang sudah kita lewati ya, sholat, haji, ya. Nah, sholat sakit, tidak bisa berdiri duduk. Nah, kalau besoknya bisa berdiri ya berdiri lagi. Besoknya nggak bisa lagi, silahkan duduk lagi. Ya. Nah. Dalam haji pun seperti itu. Nah, di tanggal 10 ya, bulan Dzulhijjah, jemaah haji itu berjuta-juta orang ya. Melempar jumrah. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya, boleh ini dulu, boleh tawaf dulu, boleh cukur dulu atau gimana wahai Rasul? Ketika ada kesusahan, maka datanglah kemudahan. Ya, kata Rasul silahkan. Mana dulu yang mudah? Ya, karena tanggal 10 itu semuanya jamaah haji, ya, dari seluruh dunia di satu tempat. Kalau diharuskan di satu tempat itu, wah, berat. Ya, berat. Kenapa? Karena di satu tempatnya tidak diam. Kalau di Arafah wukuf di satu tempat tapi apa? Diam. Ya. Beda di tanggal 10. Ya. Tanggal 10 itu kalau diharuskan seperti Rasul di satu tempat, kemudian ke tempat itu, kemudian ke tempat ini, ya. Sampai sekarang mungkin enggak bakalan bisa dilakukan. Kenapa? Berjuta-juta orang untuk melakukannya. Ya. Akan banyak ya kecelakaan, akan banyak apa musibah, maka datanglah kemudahan ya. Walaupun di zaman Rasul itu manusia masih sedikit, masih apa lenggang untuk melaksanakan ibadah haji pada hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat kepada agama ini. Allah mudahkan. Ya, apapun bentuknya, apakah sholatnya, ya, puasanya, ya, dan yang lainnya. Jadi, ya, Ada kaidah yang kedua, apa itu? Ketika seseorang itu susah untuk melakukan ibadah, maka pasti ada kemudahan. Nah, pasti ada apa? Kemudahan di waktu diharuskannya dia melakukan ibadah tersebut. Nah, al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kaidah ketiga, apabila kalian diperintah dengan suatu perintah, maka laksanakan semampunya. Ya, seperti dalam hadis ini, ya. Taib, waqaribu. Nah, mendekat. Mendekat dalam segala halnya. Nah, mendekat. Kita tidak bisa sedekah banyak, ya. Kita sedekah dengan membantu orang, ya. Kita sedekah dengan ucapan baik. Nah, kita sedekah dengan ucapan baik kepada orang lain. Lalu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, nah, kepada orang lain, setidaknya itu. Ketika kita tidak bisa sedekah yang lebih berupa harta atau yang lainnya. Nah, apabila kita diperintah, nah, maka lakukan sekemampuan kita. Agama ini tidak ada paksaan. Nah, harus seperti itu, harus seperti ini, tidak. Nah, kalau perintah semampunya. Oh, berarti zakat juga semampunya, ya. Nah, kalau sudah nyampe nisab berarti dia sudah mampu, kan itu, ya. Oh, saya udah wajib zakat nih, semampunya aja lah segini, ya. Karena mampunya segini, ya, kurang dari yang diwajibkan, ya, nggak bisa. Kenapa? Dia punya seperti itu menandakan dia mampu untuk melakukannya. Ya, maka penuhi nisabnya, penuhi apanya, zakatnya, sempurnakan 2,5%, ya, 5% dari pertanian misalkan. Nah, kenapa? Karena sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, artinya dia mampu, ya, untuk mengeluarkannya. Paham? Ya kan? Jadi, ya, kalau diperintah terhadap sesuatu, ya, lakukan semampunya. Nah, al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, at-tansyitu li ahli al-a'mal. Dalam syariat ini ada motivasi, ya, untuk orang-orang yang berbuat baik. Wa tabsyiruhum bil khair wa thawab al murattab ala al a'mal, dan memberi kabar gembira dengan kebaikan dan juga pahala yang Allah nantikan, ya, dan itu akan berlipat-lipat dari amalan yang dia lakukan. Nah, dalam agama ini ada motivasi, ya, ada kaidah motivasi. Dalam agama ini ada motivasi. Nah, karena Rasul pun seperti itu, memberi motivasi. Kemudian al-qaidah al-khamisah, al-wasiyatul jami'ah fi kaifiyati as-sayri wasuluki ilallah. Nah, dari hadis yang sudah kita baca ada kaidah, nah, wasiat komplit dari Rasul SAW tentang bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allati tughni an kulli syai'in wa la yughni anha syai'un. Yang nasihat tadi, ya, segala sesuatu butuh kepada nasihat itu. Ya. Wala yughni anha syai'un. Dan yang lain, ya, pasti butuh juga dengan nasihat tadi. Nah, Baik. Nasihat itu dari Rasulullah SAW ya, sangat komplit sekali. Nah. Wa salawatullah wa salamuhu ala man utiya jawami'ul kalim wa nawafi'uha. Terakhir beliau mengucapkan salawat dan salam kepada makhluk yang telah diberikan jawami'ul kalim dan segala manfaat-manfaatnya. Walhamdulillah. Nah, faedah yang sangat banyak dari hadis yang ke-28. Nah, sampai ada beberapa kaidah dari hadis innadina yusrun, agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang dia menyusah-nyusahkan diri dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan takluk. Fasaddidu wa qaribu wa absyiru, maka berlaku tengah-tengahlah dalam beragama, mendekatlah dalam beragama, dan beri kabar gembira dalam beragama ini. Ya, ada motivasi. Wasta'inu bil qudwati wa rawhati wa syai'in min adulja. Manfaatkan waktu pagi, manfaatkan juga waktu sore, dan manfaatkan sebagian waktu malam, yaitu akhirnya, akhir malam. Nah, dalam riwayat lain wal qasda al-qasda tablugu. Nah, sederhana. Nah, sederhanalah dalam beragama. Nah, sederhanalah dalam beragama, niscaya kalian akan sampai. Tapi alhamdulillah, itu penjelasan dari beliau tentang hadis yang sangat agung ini, yang banyak sekali manfaatnya. Tadi sampai ada 5 kaidah yang perlu kita ingat dalam agama ini. Ketika kita masih merasa berat untuk melaksanakannya, maka pasti ada ilmu yang belum kita ketahui. Maka pelajarilah. Ya, maka pelajarilah. Agama ini sangatlah mudah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.